keras tikam kepala. Seorang buruh disingkirkan. Bising mesin menyulut resah. Masih bisa engkau pendam. Canda anak istri di rumah. Bangkitkan kau untuk bertahan. Yang engkau kantongi tak cukup redakan gundah. Tajam pisau kepalan tangan antar kau ke pintu penjara. Luka di dalam jiwa juga tak berarti. Trotoar jalan saat panas tiba.